before our Dhamma talks, we should pay homage to the Buddha, the owner of the Dhamma, by recitation of Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Today, before I start my Dhamma talk, I would like to recite the one of the Dhamma verses, and I would like to send my loving kindness, and I would like to say that my well wishes to all of you. Hari ini sebelum saya memulai Dhamma Desana pada hari ini, kami akan mengutip sebuah syair Dhamma untuk mengharapkan semoga kalian senantiasa penuh dengan berkah. Sansara carakan lokan nikchan dukkhina pilitan nibbana puran papesi yanatthena sojino itina saccha wajjena hotu te jaya mangalan. That meaning is, Sojino, the Blessed One, the Exalted One, who are the conqueror of all defilements, Lokan, the human beings in this world, Nichan Dukkhe Na Pilitan, because all human beings perpetually oppressed by the suffering of rebirth, old age, sickness, and death. Sansara charakan lokan, because all beings, they are wandering in the sansara, round of the rebirth, one life after another. For that beings, our Buddha gave the yanadhyena, 3 vehicles. These 3 vehicles are the 3 characteristics of all phenomena of mind and matter, anicca, dukkha, anatta. If we contemplate this, the phenomena of mind and matter again and again, by using these 3 vehicles, 3 characteristics, anicca, dukkha, anatta, nibbana puram papesi. Because of, if we can develop our insight knowledge, insight meditations, so we can reach, we can attain to the supreme place of the Nibbana, the capital or the city of the Nibbana, Nibbana Pura. So our Buddha teach the way to reach the Nibbana, and he gave the 3 vehicles to reach the Nibbana. So by teaching also, by practicing the Buddha teaching, so Buddha disciple also, many Buddha disciple also, they have already attained, already reached this Nibbana Pura, the city or the capital of the Nibbana. Some are also, they are trying to reach this capital of the Nibbana. So because of the Buddha gave the 3 vehicles, and because of all beings being reached there, this Nibbana Pura, the city of the Nibbana, by saying this truth, by the power of this truth, itena siccha vachena hotu te jaya minglan, may you all be conquer all defilement, may you obtain auspicious success, and may you be follow the good fortune in your round of the rebirth. Syair Dhamma itu adalah sebagai berikut. Sansara carakang lokang, nicang dukhe na pilitang, nibbana purang papesi, yanattaye na sojino, ete na saccawat jena, hontu te jayamanggalang. Dimana arti dari masing-masing kata atau baris, sansara carakang lokang, sojino itu adalah beliau yang telah menaklukkan, beliau yang telah menaklukkan semua kotoran batin, beliau telah menaklukkan 5 jenis mara, itu adalah jino atau jina. Kemudian lokang dunia, di mana merujuk ke dunia manusia yang ada di dunia ini. Kemudian nicang dukhena pilitang, yang senantiasa tertekan oleh, yang senantiasa tertekan oleh penderitaan. Kemudian sansara carakang, yang mengembara di lingkaran samsara atau di lingkaran kelahiran kembali, tumimba lahir. Kemudian yanattayena, 3 kendaraan, atau di mana di sini merujuk ke 3 karakteristik atau 3 sifat dari berbagai fenomena, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian nibbana purang papesi, yang untuk mencapai keadaan nibbana. Jadi secara keseluruhan syairnya berbunyi demikian. Beliau sang penakluk telah mengajarkan 3 kendaraan untuk mencapai keadaan nibbana. Bagi mereka yang senantiasa tertekan oleh penderitaan, mereka yang mengembara di dunia samsara ini. Dengan ungkapan kebenaran ini, semoga kalian senantiasa berjaya dan diliputi dengan berkah. So today, the motto's name is the merit for the departed beloved one. Judul Dhamma Desana hari ini adalah jasa-jasa kebajikan untuk mereka yang telah meninggal. Because when I have stayed in Malaysia and Singapore, so many Dhamma friends, they asked me, because that also, as a Chinese tradition, every year, the annual year, they do the meritorious for their departed ancestor. Because of that, they asked me this question, Pandi, we do the merit for our departed father, mother, and relatives. So really, how they gain this merit, how they get this benefit? Because of that, I prepare this Dhamma talk also for you. Jadi, mengapa saya memilih judul ini? Karena ketika saya berada di Singapura atau Malaysia, saya sering ditanya oleh umat di sana. Dikatakan bahwa setiap tahun umat di sana, mereka sering melakukan pelimpahan jasa untuk sanak famili para umat yang telah meninggal, atau untuk orang tua yang telah meninggal. Dan mereka bertanya, bagaimana mereka-mereka yang telah meninggal ini bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikan tersebut. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan hal ini pula kepada kalian. Also, every Dhamma talk in this retreat also, you have listened all the time, mindfulness of breathing, nimitta, jhana, ultimate reality and mentality. Because of that, as they different from that topic, so something, so you are the social topic I also prepared for you. Kemudian juga karena dalam retret ini, dalam setiap dhamma, hampir setiap dhamma desana yang diberikan, senantiasa diceritakan tentang nimitta, tentang jhana, tentang fenomena batin dan jasmani. Oleh karena itu, saya mempersiapkan hal-hal atau pembicaraan yang sedikit berbeda, yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan. Another one, in this world, all the religions, the people, the human beings, when they are family member, one of the family member passed away, so they do the merit for that, this part one, at the seventh day or after the 45 days or every annual year or they do the merit for that. But so what is the Buddhist view also to understand, therefore also I prepare that this Dhamma talk. Hampir setiap agama di dunia ini atau hampir setiap umat yang menganut agama di dunia ini, ketika sanak famili mereka meninggal, mereka selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. Entah pada saat memperingati 7 hari meninggalnya, 45 hari meninggalnya, atau setiap tahun ketika peringatan dilakukan, mereka berusaha untuk melakukan suatu kebaikan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. So, our Buddha, he preached there, so, the nature of the life, the nature of the death, the life after death, so Buddha explained systematically, detailedly in the Abhidhamma. Because of that, also the Buddha, he preached reasonably to understand the wholesome and unwholesome karma also. Because of that, as a Buddhist, we should understand the purpose of why we do the meritorious deeds for our departed friend and the kinsmen and blood relations. Sang Buddha telah menjelaskan hakikat dari hidup ini, juga telah menjelaskan tentang kematian, kehidupan setelah kematian, dan beliau juga sudah secara sistematis menjelaskan di dalam Abhidhamma, memberikan penjelasan di dalam Abhidhamma dan juga tentang hal-hal yang bersifat rasional atau alas rasional dan segala hal yang berhubungan dengan kusala kama dan akusala kama. Kita sebagai seorang umat Buddha seyogianya memahami tujuan kita melakukan kebajikan atau melakukan pelimpahan jasa untuk sanak famili kita yang telah meninggal. So that is firstly, I would like to tell that one of the sutra from Anguttara Nikaya, Janusoni Sutra. Pertama-tama saya akan menjelaskan sebuah sutta yang ada di Anguttara Nikaya. Sutta tersebut berjudul Janusoni Sutta. So that Janusoni is one of the Brahmin names. This Brahmin, one day, he came and visited to the Buddha, and so when he arrived there, in front of the Buddha, he paid homage reverentially to the Buddha, and he said appropriate place. Then he asked to the Buddha, "Bandi, let me tell you, we Brahmins called charitable gifts, so we offer the offering to the kinsmen and blood relations who are dead and gone. Also, sharing may this gift to our kinsmen and blood relations who are dead and gone be of profit. May our kinsmen and blood relations who are dead and gone enjoy this offering. By saying this truth, we make the offering to our kinsmen and blood relations who are dead and gone. So, really, Pandi, do this gift be profit our kinsmen and relations who are dead and gone, or also do they really enjoy this gift?" Janusoni adalah seorang Brahmana, jadi nama seorang Brahmana. Pada saat itu, pada suatu saat, dia mendatangi Sang Buddha, menghadap ke Sang Buddha, dan ketika tiba di tempat Sang Buddha, beliau memberi hormat kepada Sang Buddha, kemudian duduk di tempat yang sesuai. Lalu ia bertanya, "Kami, kaum Brahmana, sering melakukan perbuatan baik atau bersedekah atau berdana untuk sanak famili kita yang telah meninggal. Kita berusaha untuk membagikan jasa-jasa kebajikan berdana ini kepada sanak famili kita yang telah meninggal. Mengharapkan mereka mendapatkan semua manfaat yang telah kami berikan ini. Kita mengharapkan mereka dapat menikmati pemberian ini. Demikianlah yang kita lakukan untuk sanak famili kita yang telah meninggal. Tetapi, apakah betul sanak famili kita yang telah meninggal ini mendapatkan manfaat dari dana ini? Apakah mereka mampu menikmati semua pemberian ini?" So our Buddha, he replied to the Janusoni Brahmin. Janusoni Brahmins, "If there be ground, it does profit. If there be no ground, it does not profit." That time, the Janusoni Brahmin also asked again, What there be ground and what there be no ground? What is the meaning you are telling? Please explain to me, Pandi." Like that way, Janusoni asked to the Buddha, "If there be ground for it, it does profit. It does not ground." Waktu itu Sang Buddha menjawab, "Hai Brahmana Janusoni, apabila itu merupakan landasan untuk mereka, maka itu akan menjadi akan bermanfaat bagi mereka. Kalau itu bukan landasan untuk mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaatnya. Maksudnya landasan di sini adalah sesuatu yang dapat mereka terima. Dan lantas Brahmana ini balik bertanya, apa yang dimaksudkan dengan landasan bagi mereka, apa yang dimaksudkan dengan bukan landasan bagi mereka. So, Buddha explain Janusoni Brahmins. Is certain one taking lives or stealing other property, or if he committed sexual misconduct, or if he tell lying, or if he tell slander or harsh speech or frivolous talk, or if he has covetousness, ill will or wrong view, because of this bodily and bodily and mentally evil action, when he break up the body, after beyond that, if he rising up again in the realms of purgatory in hell, so there he subsists on the foot proper to the beings in the hell. So because of the subsist on the foot of proper to the being in the hell, so there will be no ground for the benefit of offering by the relatives. Sang Buddha menjawab bahwa apabila seseorang melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan berbohong, memfitnah atau mengadu domba, kemudian mengucapkan kata-kata kasar, kemudian omong kosong, kemudian memiliki ketamakan, memiliki niat jahat, memiliki pandangan salah. Apabila seseorang memiliki perbuatan yang tidak baik seperti ini yang dilakukan melalui badan jasmani, ucapan maupun pikiran, maka setelah meninggal dia akan terlahir di alam neraka. Dan apabila dia terlahir di alam neraka, maka dia akan mendapatkan makanan yang sesuai dengan mereka yang berada di alam neraka. Maka persembahan yang diberikan dari dunia ini akan menjadi sesuatu yang bukan landasan bagi mereka yang terlahir di alam neraka. In the same way, someone who did the evil action bodily and also who did the verbal action and also who did evil mental actions, because of his evil action, if he was reborn in the animal realm also, these beings will subsist on the food proper to the creature, so that being also he will not be ground for the benefit of his relative doing the merit. Demikian pula apabila seseorang melakukan perbuatan jasmani, ucapan maupun pikiran yang jahat sehingga membuatnya terlahir di alam binatang, maka mereka yang terlahir di alam binatang tersebut akan memiliki makanan yang cocok untuk mereka. Dan persembahan yang diberikan di dunia ini bukan merupakan landasan bagi mereka yang terlahir di alam binatang. The another one is certain one who abstain from killing living beings, also who abstain from stealing what was not given, also who abstain their sexual misconduct, and also he abstained the telling, lying, telling slander, telling harsh speech, telling frivolous talk, and also he restrained the covetousness, ill will, and so he has not wrong view, because of wholesome ancient, if he was reborn in a human beings, so there also he will subsist on the food proper to the human being, so there also he will not be the ground, the benefit of offering by his relative and friends. Demikian pula bagi mereka yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pembunuhan, dari mengambil sesuatu yang tidak diberikan, dari menghindarkan diri dari perbuatan asusila, yang berusaha untuk menghindarkan diri dari berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar, mengadu domba atau memfitnah, kemudian omong kosong, kemudian tamak, mempunyai niat jahat, dan memiliki pandangan salah. Maka orang-orang yang berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat demikian, kemudian menambah perbuatan baiknya, maka setelah meninggal, mereka akan terlahir di alam manusia. Mungkin mereka akan terlahir di alam manusia. Dan bagi mereka yang terlahir di alam manusia, tentu saja akan menyantap makanan yang sesuai dengan alam manusia. Dan persembahan yang diberikan sanak famili mereka bukan merupakan landasan bagi mereka. Persembahan yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka yang terlahir di alam manusia demikian. In the same way, someone who estrain their bodily evil action, body, mental evil, physical, verbal evil action, and also he estrain mental evil action, because of he cultivate wholesome action, when his body break up beyond the dead, he reborn in an heavenly world, the Deva world, he will subsist on the food proper to the Deva. So that being also, there will be no ground for that Deva, the benefit offered by the his friend and related. Demikian pula bagi mereka yang berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat melalui baik, melalui jasmani, melalui ucapan maupun melalui pikiran. Mereka yang berusaha untuk melakukan kebajikan, setelah meninggal akan terlahir di alam dewa. Mereka yang terlahir di alam dewa ini akan menyantap makanan yang sesuai untuk alam dewa. Dan persembahan yang diberikan oleh sanak famili mereka bukanlah suatu landasan bagi mereka yang terlahir di alam dewa. So later on, the Buddha explained the Chandusoni Brahman, someone who did the evil action, killing living beings, stealing other property, or commit the sexual misconduct, or telling lying, or telling slander, telling harsh speech, or telling frivolous, or covetousness, ill will, or wrong view, because of these bodily and verbal and mental evil actions, when his body break up beyond that, if he was reborn in the ghost, beta realms, that time, so he subsists on the proper food, whatever he obtains. Also, he can gain and he can get the benefit offered by the, his friend and relative. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, Brahmana, apabila seseorang telah melakukan 10 perbuatan jahat, seseorang melakukan pembunuhan, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, mencuri, melakukan perbuatan asusila, berbohong, memfitnah atau mengadu domba, mengucapkan kata-kata kasar, omong kosong, tamak, memiliki niat jahat, dan memiliki pandangan salah, maka mereka-mereka ini setelah meninggal akan terlahir di alam peta atau setan kelaparan. Dan mereka yang terlahir di alam peta demikian juga bergantung pada makanan yang sesuai untuk alam peta demikian. Dan mereka-mereka ini bisa mendapatkan manfaat dari persembahan yang diberikan sanak famili mereka di dunia ini. So because of that, you see here, we do the offering to the our departed father, mother, or friend or relatives. Really, so if they reach hell, or if they reach animal realm, or if they become the, because of good karma, if they reborn in the human realms, or if they become the deva, so they could not rejoice our merit dedicating to them. Only if we do the merit, so for them, if they are the kinsmen or blood relation, unfortunately, if they reborn in the hungry goose only, they can gain, they can get the benefit of the merit by the this friend and relatives doing. Jadi apabila seseorang melakukan persembahan untuk orang tua mereka yang telah meninggal, untuk sanak famili yang telah meninggal, dan sanak famili atau orang tua yang telah meninggal ini terlahir di alam neraka, terlahir di alam hewan, atau terlahir di alam manusia, alam dewa, maka mereka tidak bisa menikmati kebajikan-kebajikan yang kita lakukan untuk mereka. Hanya sanak famili yang terlahir di alam peta, di alam setan kelaparan, yang bisa mendapatkan manfaat dari persembahan sanak famili mereka. So because of that, Janusoni asked again to the Buddha, Bandi, if our kinsmen and blood relations who are dead and gone, he does not become the goose, so our merit, who will gain, who will get the, this profit? So like that way, he asked to the Buddha. That time, Buddha said, if you are kinsmen and blood relations who are dead and gone, he does not become the goose also. Other friend and relations who are dead and gone, they will enjoy your merit. Lantas Janusoni bertanya lebih lanjut, kalau misalnya sanak famili kita yang telah meninggal tidak terlahir di alam peta, maka siapa yang akan mendapatkan persembahan ini, jasa-jasa kebajikan dari persembahan ini? Lantas Sang Buddha menjawab, apabila sanak famili Anda, sanak famili seseorang yang telah meninggal dan tidak terlahir di alam peta, maka jasa-jasa kebajikan yang dilakukan oleh mereka akan diperoleh mereka sendiri. So after that, Chandusoni asked again, Pandi, both of them are not reborn in the hungry goose. If they do the merit for them, this merit is fruitless or waste. So that time also Buddha answered, Chandusoni, you should not think like that way, because sansara is so long. There were no empty place, there will be no empty place without relations. Lantas Janusoni bertanya kembali, kalau misalnya tidak ada sanak famili kita yang terlahir di alam peta, maka apakah jasa-jasa kebajikan kita juga akan sia-sia saja? Lantas Sang Buddha menjawab bahwa, Janusoni, Anda jangan berkata demikian, karena dalam perjalanan panjang kehidupan kita, pasti ada sanak famili kita yang terlahir di alam peta. But Janusoni, suppose you are friend and relatives, they were not become the hungry ghost. But I would like to tell you, because someone who did the evil action, bodily and verbally and mental action, because of, also he do the evil action, another one also, he offer the food and drink or clothes and dwelling or also garland and flower or also bed and lamp or to the ascetic and Brahmin. One side also he do the meritorious deeds. Because of his bad karma, if he was reborn in the animal realms as a elephant, so because of he had offered the requisites to the ascetic and Brahmin, this wholesome karma will provide you to get the happiness, to get the atonement in the animal as a elephant. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, kalau misalnya seseorang telah melakukan, di satu sisi seseorang telah melakukan tiga perbuatan jahat, jadi melalui badan jasmani, melalui ucapan maupun melalui pikiran. Di sisi lain dia juga melakukan perbuatan baik dengan melakukan persembahan, misalnya pakaian, jubah, memberikan persembahan makanan, tempat tinggal, memberikan persembahan obat-obatan, memberikan persembahan bunga, tanah, dan lain sebagainya kepada para petapa, kepada para brahmana. Maka apabila orang tersebut setelah meninggal karena perbuatan jahatnya, dia terlahir di alam binatang, tetapi karena dia juga memiliki jasa-jasa kebajikan perbuatan baik, maka dia akan terlahir sebagai seekor gajah. Dia akan berada di dalam kandungan seekor gajah. In the same way, someone he did the evil action, bodily and verbal and mental action. Another side also, if he cultivate the meritorious deed, almsgiving to the ascetic or Brahmin, because of unwholesome karma, if he was reborn in the as a horse or as a cattle or as a pottery or so, because of evil karma, he was reborn in the this animal realm. Because of his wholesome karma also well function to get the this happiness in the animal realms. Kemudian apabila seseorang melakukan perbuatan jahat, baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran, tetapi di sisi lain dia juga memberikan dana makanan kepada para petapa, kepada para brahmana, karena perbuatan jahatnya dia terlahir misalnya di sebagai seekor kuda, sebagai seekor ternak, dan walaupun mereka terlahir sebagai hewan, tetapi karena kusala karma mereka, karena perbuatan baik mereka, mereka akan hidup bahagia. So after that, Jandu Soni Pandi, the dana, the benefit of the dana is so marvelous, so wonderful. Because of that, really, we should do the meritorious deed giving, because of it was not fruitless and it was not waste. Ya, mendengar demikian, lantas Janu Soni mengucapkan, karena berdana ini telah memberikan hasil yang begitu besar, telah memberikan hasil yang begitu menakjubkan. Oleh karena itu, kita siogianya melakukannya, karena apa yang telah dilakukan itu tidak sia-sia. That is our Buddha explaining to the Janu Soni, if we do the meritorious deed for the departed kinsmen and blood relations who are dead and gone, but even our these kinsmen and blood relations, they were not reborn in the hungry ghost state also, the giver, the donor, will gain the, this benefit of the offering. So because of that, really, if we do the meritorious deed for departed one also, they could not gain also, we will get the benefit, the donor also. Jadi, Sang Buddha mengatakan kepada Janu Soni bahwa apabila seseorang melakukan suatu kebajikan untuk sanak famili yang telah meninggal, walaupun mereka tidak terlahir di alam peta, namun orang yang melakukan jasa-jasa kebajikan demikian, orang yang telah mengumpulkan jasa-jasa kebajikan demikian, tetap akan mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, seseorang perlu melakukan suatu kebajikan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. So in the same way, after the our Buddha play Nibbana, that is not the BC 100 year, so that time also King Milinda and Nagasena, so King Milinda is so curious and he would like to know that so many the knowledge of the Buddha teaching. Because of that, he has asked many questions to the Venerable Nagasena. That time also, Venerable Nagasena answered about the asking of the, this King Milinda. Because of that, this King the Milinda Panya also very famous in our Buddhist text. From this text also, I would like to tell the, about the that is Venerable Naga answering to the King Milinda. Demikian pula setelah parinibbana Sang Buddha, setelah ratusan tahun lewat. Ketika itu ada seorang raja yang bernama Milinda. Dia melakukan tanya jawab dengan seorang biku yang bernama Nagasena. Raja Milinda ini ingin mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan Dhamma dan mengajukan banyak pertanyaan kepada biku Nagasena tersebut. Lantas Nagasena ini dia memberikan jawaban kepada Milinda dan ternyata Milinda memiliki kebijaksanaan yang cukup juga. Dan dia bisa menangkap apa yang diajarkan oleh Nagasena. Dan hari ini kami akan menjelaskan atau menceritakan juga sejumlah hal yang berhubungan dengan tanya jawab Raja Milinda dan Biku Nagasena ini. So that also look like the Janu Soni, King Milinda asked to the Venerable Nagasena, Pandi, we do the meritorious deed to our departed friend and relations, dedicating to get the merit for them. Really, do they get this benefit or not? So that time also, Venerable Nagasena answered, Maharaja, if you do the meritorious deed for your departed relative, really, so if your relative becomes the animal, or if he reached the purgatory in hell, or if he was reborn in the heavenly world, human world or deva world, or even if he becomes the ghost also, three hungry ghosts, they will not gain, they will not enjoy the this merit of your offering. Sebagaimana yang dilakukan oleh Janu Soni, Raja Milinda pun bertanya kepada Biku Nagasena, apabila seseorang melakukan kebajikan, kemudian ditujukan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal, apakah sanak famili yang telah meninggal ini bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikannya? Waktu itu Biku Nagasena menjawab, oh Maharaja, apabila engkau melakukan jasa-jasa kebajikan, melakukan kebajikan yang ditujukan untuk sanak famili yang telah meninggal, apabila sanak famili Anda yang telah meninggal itu terlahir di alam hewan, terlahir di alam neraka, terlahir di alam manusia, atau terlahir di alam dewa, atau terlahir di sebagai tiga jenis peta yang ada, maka mereka tidak akan menikmati kebajikan yang Anda persembahkan. So in the peta realm also many types of the peta. So that also Venerable Nagasena explained there the three type of the peta, that is Vantasika ghost. This Vantasika ghost is all the time whose the feet of vomited. Whatever he eat, he vomits the food. So he could not eat the food because of his heavy karma, bad karma. Jadi ada banyak jenis peta, demikian dijelaskan oleh Biku Nagasena. Yang jenis yang pertama, jadi ada empat jenis peta. Jenis yang pertama disebut sebagai Vantasika peta atau setan kelaparan Vantasita. Mereka yang terlahir sebagai peta demikian, apabila mereka mendapatkan makanan, mereka sudah menyantap makanan yang diberikan kepada mereka, maka makanan-makanan tersebut akan dimuntahkan kembali. So another one is Kopi Pasak Ghost. This Kopi Pasak Ghost is whose mouth do not admitted of the food, and as such as perpetually hungry. He also, because of very heavy bad karma, he could not eat, and his mouth doesn't admit to eat the food, to enter the food. Because of that, all the time, perpetually, he was hungry. Jadi dari yang pertama, jenis peta yang pertama, yaitu wantasika peta, mereka apabila menyantap makanan, maka akan memuntahkan kembali makanan yang telah mereka santap. Itu karena karma buruk berat yang telah mereka lakukan. Kemudian jenis peta yang kedua disebut sebagai kupipasa peta. Jenis peta ini, mulut mereka demikian kecilnya sehingga tidak bisa menerima, tidak bisa menyalurkan makanan yang dimasukkan. Oleh karena itu, mereka selalu berada di dalam keadaan lapar. Jadi karena karma-karma buruk yang telah dilakukan, mereka yang terlahir di alam peta kupipasa ini selalu mengalami kelaparan karena mulut mereka tidak bisa menyalurkan, karena mulut mereka yang begitu kecil sehingga mereka tidak bisa menyalurkan makanan yang dimasukkan ke dalamnya. The another type is nijjana tanika. This nijjana tanika is that his stomach a glowing with the burning flame. Because of that, his body are all the time suffering, and his body was burning the flame. So that also you see, because if you read the Vimana Withdrawal, if you read the Dhammapada, Venerable Moggallana explain about this hungry ghost suffering state. Jenis peta yang ketiga disebut Nijjana Tanhika Peta. Mereka yang terlahir di alam peta ini, perut mereka selalu berpijar atau berkobar-kobar dengan nyala api. Dan mereka senantiasa berada dalam penderitaan karena panas api ini, karena nyala api ini. Dan di dalam Vimana Watu dan di dalam Dhammapada, banyak kisah yang diceritakan oleh Moggallana. Karena sang Moggallana mampu melihat alam ini dan menjelaskannya. So in this hungry ghost, only one type, Pradatupa Jivita ghost. Because this Pradatupa Jivita ghost is, he lived near the human being, and also he enjoy the, he take the food, the whoever offering or dedicated to him, and he can enjoy this food. Also, if he like to enjoy the merit offering by his friend and relative, also this merit he can gain, and he can emancipate from that suffering state also. Jenis keempat adalah Paradatu Pajivita Peta. Jenis peta ini merupakan satu-satunya jenis peta yang bisa mendapatkan persembahan yang diberikan oleh sanak family mereka. Jenis peta yang bisa menikmati jasa-jasa kebajikan yang dipersembahkan oleh sanak family mereka. Jadi jenis peta ini bisa mendapatkan pembebasan dari persembahan persembahan jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh sanak family mereka, dan juga bisa menerima persembahan dari sanak family yang telah memberikan kepada mereka. So venerable Nagasena and Sadhu the King Milinda, because of so if we offer the merit to the merit dedicating to the departed friend and related also, if they were reborn in the hell or in the animal realms or in the heavenly world, human world or deva world or even hungry ghosts also, other hungry ghosts, because of their heavy karma, they could not enjoy, they could not get the benefit of offering. Only one type of the ghost, Pradhatu Pajivita ghost only, they can enjoy and they can gain the merit. So because of that, Venerable, the King Milinda asks again to the Venerable Nagasena, Pandey, if our relative, they were not reborn in the hungry ghost, in that realm, our merit, our offering is fruitless or it is a waste. So that also Venerable Nagasena answered, your offering will not waste. The giver will gain this merit again. The givers or the donors. Kemudian Nagasena menjawab, apabila seseorang memberi persembahan kepada sanak famili mereka yang telah meninggal, yang telah terlahir di alam neraka, yang terlahir di alam hewan, yang terlahir di alam manusia, atau yang terlahir di alam dewa, atau bahkan yang terlahir di alam, di sejumlah yang terlahir di tiga alam peta, karena karma buruk mereka, mereka jadi hanya mereka, jadi mereka yang terlahir di alam peta, jadi karena karma buruk mereka, mereka tidak bisa menikmati persembahan yang diberikan. Hanya satu jenis peta saja yang bisa menerima persembahan demikian. Kemudian Raja Milinda bertanya lebih lanjut, apabila sanak famili kita yang telah meninggal tidak terlahir di alam peta, apakah kebajikan yang telah kita lakukan atau jasa-jasa kebajikan yang telah kita persembahkan itu sia-sia? Jawaban dari Nagasena adalah bahwa persembahan yang telah diberikan atau jasa-jasa kebajikan yang telah diberikan tidak sia-sia. Itu bermanfaat, itu akan memberikan hasil bagi mereka yang memberikannya. Akan memberikan hasil kepada mereka yang berdana. Maharaja, I would like to explain to you, I would like to give the example to you. Because someone prepare the food and drink, rice and meat, and he make the complimentary present. After preparing this complimentary gift and present, so he bring and he visited to his friend or relatives. After that, this friend and relative, if they doesn't accept your offering, what will happen this present? Really, the present will drive to the owner only. In the same way, if you offer the merit to the your departed relative, if it does not gain to the departed relative, really, it will drive to the giver or to the donor only. Kemudian Bhikkhu Nagasena menjelaskan lebih lanjut kepada Raja Milinda. Raja Milinda, saya akan menjelaskan kepada Anda, saya akan memberikan sebuah contoh kepada Anda. Apabila seseorang menyiapkan sejumlah minuman, menyiapkan sejumlah makanan, menyiapkan sejumlah menyiapkan aneka jenis makanan sebagai hadiah, kemudian dia mengunjungi sanak famili sanak familinya, mengunjungi sahabat-sahabatnya. Dan kalau sanak familinya atau sahabat-sahabatnya itu tidak mau menerima hadiahnya, tidak mau menerima persembahan yang diberikan kepadanya, apa yang terjadi? Tentu saja Anda sendiri yang akan menerima barang-barang tersebut. Tentu saja barang-barang tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Demikian pula apabila seseorang melakukan kebajikan atau memberikan persembahan kepada sanak famili mereka yang telah meninggal, maka apabila sanak famili yang telah meninggal ini tidak menerima persembahan ini, tidak menerima jasa-jasa kebajikan ini, maka jasa-jasa kebajikannya atau persembahan ini tentu saja akan kembali kepada si pemberi. Another simile also, if someone enter the inner chamber, there is the no exit in front of him, he will get out in the same door. In the same way, someone offered to the merit that to dedicating to the departed relative also. So if they were not reborn in this hungry good state, the giver, the donor only will get this result. Contoh yang lain lagi adalah apabila seseorang memasuki sebuah ruangan yang tidak ada pintu keluarnya, maka orang tersebut akan keluar melalui pintu yang sama, akan keluar melalui jalan yang sama. Demikian pula bagi mereka yang memberikan persembahan kepada sanak famili yang telah meninggal, yang tidak terlahir di alam peta, maka kebajikannya tentu saja akan kembali ke sang pemberi. After that, Timi Linda asked again, Bandi, you are telling is I accept, but I would like to ask you, because we can share the merit to the departed relative, so unwholesome action. So because of we can share the unwholesome action to the departed relative, so even unwholesome action also we can share to our departed relative. So he asked to that Venerable Nagasena. Kemudian Milinda melanjutkan, Raja Milinda melanjutkan, Bante, jawaban yang Anda berikan bisa saya terima, bahwa kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada sanak famili yang telah meninggal. Tetapi apakah perbuatan buruk, akibat perbuatan buruk kita juga bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal? Apakah kita bisa juga membagi-bagi akusala kama kita kepada pihak lain? So King Milena asks to the Venerable Nagasena, we can share the wholesome action to the departed related. Also, because of we can share the wholesome action to the departed related, so can we share unwholesome action also to the departed related? So because of that, Venerable Nagasena answered to the King Milena, Maharaja, really, you should not ask this type of question. Even someone can answer this question also, your question is unappropriated. Jadi, Raja Milinda bertanya bahwa kalau kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan atau perbuatan baik kita kepada sanak famili yang telah meninggal, lantas apakah kita bisa juga melimpahkan jasa-jasa atau akibat dari perbuatan jahat kita kepada sanak famili kita yang telah meninggal. Lantas Nagasena, Biku Nagasena menjawab, "Oh Maharaja, Anda siogianya tidak mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalaupun ada orang yang mampu menjawab pertanyaan Anda seperti ini, pertanyaan Anda tetap tak pantas untuk diajukan. Because your question and your thinking is why we could not hold and touch the space, why the Vadakare of Ganga doesn't follow upstream, why human beings and bird are biped, the animal are quadruped. Like that way you are thinking and you are asking. Because of that, your question is not appropriate. Your question and your thinking is look like why we could not touch and hold the space. So why that the water current or Ganga doesn't follow the upstream? Or why human being and bird are biped, the animal are quadruped? Like that we're thinking and asking. Because of that, this question is inappropriate. Dan lanjut lagi jawaban dari Biku Nagasena, Raja, bahwa pertanyaan Anda atau cara berpikir Anda itu tidak pantas. Sama seperti orang mengajukan pertanyaan, mengapa seseorang tidak bisa menyentuh atau memegang ruang angkasa? Mengapa air sungai Gangga tidak bisa mengalir ke hulu? Mengapa manusia dan burung memiliki dua kaki? Mengapa kuda dan ternak lainnya memiliki empat kaki? So really, in the interview time also, some meditator asks me, like that way, silly question. But that also, sometimes I am patiently answer their question. Sometimes also, I am also arrogant. Demikian pula pada saat interview, pada saat wawancara meditasi, ada juga sejumlah yogi, sejumlah meditator, juga mengajukan pertanyaan yang tidak wajar, pertanyaan bodoh demikian. Kadang saya menjawab, kadang tidak menjawab. Kadang bersikap congkak, tidak menjawab. Mahar, so King and Venerable Nagasena answer to the King Milinda, Maharaja, you are thinking and you are asking the question is, so why we could not, that time, so King Milinda tells you that Venerable Nagasena, Pandi, really, I don't want to annoy to you, I don't want to give the troublesome to you, really, because in this world, some human beings, they walk wrong path and they are blind, the eye of the wisdom. Because of that, they have to know, they have to chance the opportunity, they have to chance an opportunity to get the right knowledge and right Dhamma. Because of that, I ask this question to you. So, the King Milinda request to the Venerable Nagasena. Lantas Raja Milinda mengatakan, Bante Yang Mulia, saya tidak bermaksud untuk mengganggu Anda. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda berada dalam kesulitan. Tetapi sesungguhnya di dunia ini ada sejumlah orang, mereka menapaki jalan yang sama. Mereka tidak memiliki mata kebijaksanaan. Sehingga untuk mendapatkan pengetahuan Dhamma yang benar, saya mengajukan pertanyaan seperti ini. So, Kim Venerable Nagasena gave the simile, Maharaja, why cannot share the unwholesome action to the departed relatives, because you see, although the farmer, they can carry the water by the channel to their farming, but by the same way, they could not carry the water very strict rock bounding. They could not carry the water the same way to carry the water very strict rock bounding. Although the farmer that can carry the water by the channel for their farming, but the same way, you know, they could not carry the water very strict rock bounding. Lantas Biku Nagasena menjawab dengan sebuah perumpamaan, mengapa jasa-jasa kebajikan yang baik bisa dilimpahkan kepada sanak famili yang telah meninggal, sedangkan akibat atau hasil dari perbuatan buruk itu tidak bisa dilimpahkan ke sanak famili yang telah meninggal. Misalnya ada dalam hal menyalurkan air. Seorang petani bisa menyalurkan air pertaniannya melalui sebuah saluran. Tetapi petani tersebut tidak bisa menyalurkan airnya menaiki sebuah gunung batu yang terjal, ya, yang terjal. So another one, although the oil can be lighting up, the oil cannot be lighting up. The oil can be lighting up the flame, no? But water cannot be lighting up oil. Minyak. Yeah, yeah. Contoh yang lain adalah kalau lampu minyak bisa dinyalakan, tetapi lampu yang bahan bakarnya adalah air, itu tidak bisa dinyalakan. Although the farmer, they can cultivate the water from the dam and reservoir and river, the water from the ocean cannot be cultivated for their farming. Contoh lain lagi adalah seorang petani bisa menggunakan air dari suatu bendungan, air dari suatu kolam untuk mengairi tanamannya. Tetapi petani tersebut tidak dapat mengairi tanamannya dengan air yang diambil dari laut. So, because of this simile, wholesome only can be shared to the our departed relative, and unwholesome cannot be shared to the departed relatives. Jadi demikian pula kusalakama kita bisa, jadi hasil dari kusalakama kita bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal. Sedangkan hasil dari akusalakama kita tidak bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal. So that also Kimilena, he asked again, satu pertanyaan lagi. Jadi Raja Milinda mengajukan satu pertanyaan lagi. Ya, saya tahu sudah makin mahir bahasa Indonesia. Pandi, your assembly is good, but why the why wholesome can be shared and why unwholesome cannot be shared? Please explain again. So after that, Venerable Nagasena answer again. Because Maharaja, unwholesome action is, the power is very weak, and also it cannot accrue to others. But wholesome action is powerful and immense. Because of that, it can be shared to others. Lantas Raja Milinda bertanya lagi, Bante, perumpamaan yang Anda berikan sangat baik, tetapi mengapa hasil dari akibat dari kusalakama bisa dilimpahkan ke pihak lain, sedangkan hasil dari akusalakama tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain? Lantas Biku Nagasena menjawab, karena kekuatan dari akusalakama lemah, sehingga tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sedangkan kekuatan dari kusalakama kuat, besar, sehingga bisa dilimpahkan ke pihak lain. That also Kimi Lena asked again, Pandi, may you give the simile to understand why akusalakama is weak and why kusalakama is powerful? That time, Panareva Naga gave the simile, Maharaja, you see, a drop of water, if it does fall or drop on the dry ground, it can vanish and it can dry up very quickly because of the amount is so trifle, so little. So akusalakama is look like this simile, its power is very weak and also it cannot spread all directions. The wholesome karma is look like the down power rain, heavy rain, it fall and it raining, it can spread the whole area and this water also can flow so far away direction and also it can water flooded all the creek and all the river up to the oceans. Lantas Raja Melinda memohon lagi kepada Biku Nagasena, Bante, tolong berikan lagi satu perumpamaan tentang bagaimana akusalakama itu sifatnya lemah, sedangkan kusalakama itu sifatnya kuat. Lantas Biku Nagasena menjawab, misalnya ada setetes air, ketika setetes air tersebut jatuh ke lantai yang kering, maka tetesan air ini akan sekejap meresap ke dalam tanah dan lenyap. Demikian pula akusalakama, karena lemahnya kekuatannya sangat lemah, sehingga tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sama seperti setetes air ini tidak bisa menyebar ke segenap penjuru. Demikian pula kusalakama. Kusalakama ibaratnya hujan deras, hujan yang banyak. Hujan deras ini mampu menghasilkan air yang banyak dan menyebar ke seluruh kesegenap jurusan, akan menimbulkan aliran air, bahkan akan menimbulkan banjir, akan mengalir jauh, memenuhi sungai, dan bahkan masuk ke dalam lautan. That also King Milena, he didn't satisfy and he asked again, Pandi, you are simply is good, but why akusalakama is weak and why it can share and why kusalakama is in mud and it can be share? Please explain some more. Raja Melinda tetap tidak puas dan bertanya lagi, Bante, perumpamaan yang Anda berikan sangat baik, tetapi mengapa akusalakama kekuatannya lemah? Mengapa akusalakama kekuatannya kuat? Mengapa akusalakama bisa dilimpahkan pengaruh dari akusalakama tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain, Sedangkan pengaruh dari kusalakama bisa dilimpahkan ke pihak lain. To Penariva Nagasena answer again, Maharaja, because you see someone who cultivated meritoriously, if he gave the almsgiving all, if he take the five moral precepts all, if he take the Upasatha precept all, if he cultivate the meritorious meditation, samatha and vipassana meditation all, while he was performing this meritorious deep also, he was so happy, he was so delighted, because he was so happy and so delighted, his mind also very serene and also his body also very fit, and his body and his feeling also, so rapture feeling also arising. Because of this happy mind, because of the light mind, so he can share that this wholesome karma to the other person. Other person also, because of they see that this the donor, the doer of the this wholesome action, they also they get the happiness and they also rejoice. Therefore, the wholesome action can be shared to the other, not this wholesome action only. A person, he have done the meritorious deed 100 years ago also. Whenever he recollect, whenever he remember, he get that this happiness, he can arouse that this wholesome thought and this action also he can share to the other, not in this world only, to the deva also it can overwhelm to their mind. Lantas Biku Naga Sena menjawab, apabila seseorang melakukan suatu kebajikan, misalnya memberikan dana, berdana, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, atau bahkan menjalankan Uposatha Sila, atau berlatih meditasi, meditasi samatha dan vipassana, pada saat mereka melakukan perbuatan baik demikian, batin mereka bahagia, sangat bahagia dan gembira. Batin mereka berada dalam suasana yang damai. Perasaan mereka juga merasa bahagia, bersuka cita. Jadi karena perbuatan baik ini, karena perbuatan baik inilah mereka mampu melimpahkannya ke pihak yang lain. Mereka mampu melimpahkan jasa-jasa kusala kama ini kepada pihak lain. Pihak lain yang mendapatkan jasa-jasa kebajikan ini juga bisa selanjutnya menularkan kebahagiaan ini kepada pihak yang lain lagi. Bahkan apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan baik 100 tahun yang lalu, apabila dia mengingat kembali perbuatan baik tersebut, perbuatan baik ini mampu membuat dia bahagia juga. Dan ingatan-ingatan ini mampu menimbulkan, mampu memunculkan pikiran-pikiran yang baik. Bahkan jasa-jasa perbuatan baik ini juga bisa dilimpahkan mereka yang terlahir di alam dewa. Bahkan jasa-jasa kebajikan ini juga bisa ditebar, bisa disebar ke alam mereka yang berada di alam dewa juga. Because of that, you should not disappoint in the meditation time, and you should not complain in the interview time. Ya, oleh karena itu kalian jangan mengeluh pada saat interview, juga jangan komplain atau mengeluh atas latihan meditasi kalian. Another one, Venerable Nagasena answer again. Maharaja, you see, a person who did the evil action, killing living beings or stealing other property or he dictated sexual misconduct or telling lying or telling slander or telling harsh speech or telling frivolous speech or covetousness or ill will or wrong view. Because of he did the evil action, when he did the evil action also, while he performing this action, his mind also not so happy. After doing also, when he was performing this action also, he excited and agitated. After performing this action also, he disappointed and sad and sorrow and also displeasure feeling arising. Because of displeasure feeling, his mind is not immense. Also not his mind is increased. Because of that, his mind is weak and he cannot share to the other beings. Not to share other beings, they also, when they saw this evil action, they discard this evil action, look like the excrement, look like the stool. Kemudian Biku Nagasena menjelaskan, menceritakan lebih lanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan jahat, membunuh makhluk hidup, mencuri sesuatu yang bukan miliknya, melakukan perbuatan asusila, berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, mengadu domba, omong kosong, tamak, memiliki niat jahat, dan memiliki pandangan salah. Pada saat orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan jahat demikian, batinnya berada dalam kondisi yang tidak bahagia. Bahkan setelah melakukan perbuatan jahat ini, batinnya juga berada dalam kondisi yang tidak bahagia. Berada dalam kondisi yang gelisah, sedih, tidak puas, murung, dan batinnya tidak luhur, tidak berkembang dan lemah, dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Bahkan pada saat dia mengingat kembali atau membicarakan kembali perbuatan jahat yang telah dilakukannya ini, sama seperti seseorang yang melihat kotoran yang telah dibuangnya, sungguh menjijikkan. So because of that, wholesome action is whenever we remember or recollect this action, so it can get the delight, it can get the happiness. This wholesome thought power is immense and powerful. Therefore, we can share to the other. Other also, they rejoice and they delight. Unwholesome action, when we perform also, our mind is not happy. After performing also, we get the disappointment or displeasure and sad and sorrow. Other people also, when they saw, they are not happy, they are not delight. Because of that, wholesome action only can share to the other end, and wholesome action cannot be shared to the others. Therefore, so King Banariva Nagasena answer to the King Milinda questions. Jadi karena kusala kama yang telah dilakukan ketika kita mengingat-ingatnya bisa menghasilkan kebahagiaan, bisa menghasilkan kebahagiaan, oleh karena itu lebih kuat, lebih kuat dan bisa dilimpahkan atau bisa dibagi-bagi dengan pihak lain, bisa membuat pihak lain juga merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, perbuatan jahat ketika dilakukan, batin kita berada dalam kondisi yang tidak bahagia. Bahkan setelah dilakukan pun, batin kita tidak merasa bahagia. Jadi demikianlah akusala hasil akibat dari aku salah kama kita tidak bisa dilimpahkan, tidak bisa dibagi dengan pihak lain. Sedangkan kusala kama yang telah kita lakukan atau jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan bisa dilimpahkan, bisa dibagi dengan pihak yang lain. That also I would like to explain from the Dakshina Vibhinga Sutra and the story from this commentary, when we perform this meritorious to depart the friends and relatives, or also if we perform the meritorious deed to get the more accomplishment and to get the more benefits. So therefore, I would like to explain about the sound fact from the Dakshina Vibhinga Sutra. Some facts or some things. FAC, defects. Oh. Factors. Yeah. Berikut ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditemukan di dalam Dakshina Vibhinga Sutta serta di dalam kitab ulasan atau buku komentar terhadap Dakshina Vibhinga Sutta tersebut, di mana diceritakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan baik untuk sanak famili, jadi manfaat yang bisa didapatkan seseorang apabila dia melakukan suatu perbuatan baik untuk sanak familinya yang telah meninggal. Jadi bagaimana seseorang bisa mendapatkan hasil atau manfaat dari perbuatan pelimpahan jasa-jasa kebajikan. So from the Dakshina Vibhinga Sutra mentions, if we perform this meritorious giving, meritorious deeds, almsgiving, really donor also should establish in the very pure virtue. So donor also should keep in the good morality. And another one, donee also should be virtuous persons. Donation also should be righteously obtained. And actually donor also should have the faith, karma and karma result. A persons who perform their almsgiving, if he has these four qualifications, four factors, he can accrue the result more than his offering. Jadi menurut Dakshina Vibhinga Sutta, apabila seseorang berdana, maka orang yang melakukan dana tersebut, maksudnya donornya, itu dia menjalankan sila dengan baik. Kemudian orang yang menerima dana tersebut juga menjalankan sila dengan baik. Kemudian barang-barang yang didanakan itu juga didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Kemudian orangnya juga memiliki keyakinan terhadap kama dan akibat dari kama, maka apabila syarat-syarat demikian dipenuhi, maka jasa-jasa kebajikan yang dihasilkan dari dana demikian akan besar sekali. Why these things are important, the commentator give the simile, the story from the Sri Linga. That is, in Sri Linga, one of the hunter, when he passed away, he became the hungry goose. After that, his wife, she do the meritorious deep almsgiving, so she invited one of the immoral monk and she offered the alms food and she shared the merit. But this husband, hungry goose, he could not enjoy, he could not gain this merit. Mengapa syarat-syarat demikian itu penting? Di dalam Attakatha atau Kitab Ulasan diceritakan sebuah kisah yang terjadi di Sri Lanka. Jadi di zaman dulu ada seorang pemburu setelah meninggal karena perbuatan yang tidak baik, lantas dia terlahir di alam peta sebagai setan kelaparan. Lantas istrinya melakukan dana, berdana dan mengundang sejumlah biku yang silanya tidak baik, biku yang silanya rusak. Lantas melalui biku ini jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada suaminya yang telah meninggal itu. Jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada mendiang pemburu itu. Tetapi suaminya yang terlahir di alam peta itu ternyata tidak bisa menikmati jasa-jasa kebajikan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata suaminya yang telah terlahir di alam peta itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan dana tersebut. Because you see why this the peta he could not gain the this merit, so the wife also because of Handa wife she didn't take the moral precept, she was no good morality. Also, she invited the monk. Also, the monk is immoral monks. Another one also, she offered the offering thing also, because of she earned the living by hunting. That is also unrighteously obtained. Because of she earned the hunting also, so she doesn't face the karma and karma result. So everything are different because of that. This merit could not gain to the departed husband, hungry goose. Jadi mengapa suaminya yang telah meninggal dan terlahir di alam peta ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari dana demikian? Karena pertama-tama istrinya tidak mengambil sila, tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian biku yang diundangnya juga biku yang tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian bahan-bahan yang dipersembahkan itu juga diperoleh melalui perburuan. Jadi barang-barang yang dipersembahkan itu juga diperoleh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan dhamma. Kemudian juga istrinya ini tidak memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat dari karma. Karena faktor-faktor inilah yang membuat mendiang pemburu ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari dana tersebut. So the ghost, because of he was suffering in that state, he gave the dream to his wife and the wife also, she did again in the same way. So because of that also, the husband goes, he could not gain. So later on, after the fourth time, the ghost, he gave the dream again and he complained, my property was stolen by the immoral monk, Dosila. Because of that, I could not escape from this state. So then only later on, the wife, she invited the good modern monk and she did the offering again, that time only. So this husband ghost, he can escape from this state, this suffering state. Lantas karena tidak bisa mendapatkan manfaat dari usaha dana yang dilakukan istrinya, lantas pemburu yang terlahir di alam peta tersebut mengirim atau memberi kasih mimpi kepada istrinya dan istrinya ternyata melakukan hal yang sama lagi, dengan cara yang sama lagi. Dan tentu saja mantan suaminya tetap tidak mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Dan berulang kali sang pemburu kasih mimpi kepada istrinya, dan istrinya selalu melakukan hal yang sama, dan tentu saja suaminya tidak mendapatkan manfaat darinya. Setelah keempat kalinya sang pemburu memberikan mimpi kepada istrinya, pada saat itu pemburu itu memberikan mimpi yang menyatakan bahwa harta kekayaan saya telah dicuri oleh para biku yang silanya tidak baik. Lantas dari mimpi inilah lantas istrinya paham, menangkap maksud suaminya, dan lantas istrinya mengundang para biku yang silanya baik. Dengan demikian, maka dari sinilah suaminya baru bisa mendapatkan manfaat dari usaha dana istrinya. So because of that, if you do the meritorious deed for the departed one, so you should well established in the good moral precept, and also should offer to the virtuous person, and also should offer the righteously offering, and should fate karma and karma result. But really here you may ask, Pandi, we are the laymen. Who are the good moral man? Who are the good immoral man? How we can know? So like that way you may be asked. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin melakukan perbuatan baik untuk sanak familinya yang telah meninggal, atau ingin melakukan pelimpahan jasa kepada sanak familinya yang telah meninggal, maka orang tersebut sendiri harus menjalankan sila dengan baik. Kemudian dia juga harus memberikan dananya itu kepada mereka yang menjalankan sila dengan baik. Kemudian juga bahan-bahan yang dipersembahkan juga harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Kemudian dia juga harus memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat karma. Lantas mungkin ada umat yang bertanya, Bante, kita kan umat awam, bagaimana kita bisa mengetahui seorang biku itu silanya baik atau silanya jelek? So that also, as a donor site, should well establish in the good moral precept, and should offer the righteously obtained, and also should fate karma and karma reza, and your intention is even dosila bhikkhu, but your intention is for the sangha, sangika dana. So this dana, this donation will accrue to their departed relative, and yourself also, you can get great benefits. Jadi, sang pemberi, seyogianya memiliki sila yang baik. Dia sendiri harus memiliki sila yang baik. Kemudian barang-barang yang diberikan harus sesuai dengan, harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan dhamma. Kemudian dia juga perlu memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat karma. Kemudian walaupun misalnya dana yang diberikan itu adalah diberikan kepada para biku yang silanya tidak baik, tetapi seyogianya dia meniatkan bahwa dana yang diberikan itu ditujukan kepada sangga, diberikan kepada sangga. Maka dengan dia niat demikian, maka hasil dari perbuatan berdana ini akan memiliki manfaat bagi mereka yang telah meninggal dunia, bagi sanak familinya yang telah meninggal dunia, dan selain itu juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. So here also I would like to tell about the sun factors from the Singhalovara Sutra and the Anguttara Nikaya, because in the Singhalovara Sutra mentioned there are five responsibility of son and daughter. Another way, in the Anguttara Nikaya, that is the five expectation of the parents. Five responsibility of son and daughter, that is mentioned in the Singhalovara Sutra. So this factor only in the Anguttara Nikaya mentioned five expectation of the parents, father, mother. Kemudian berikut kami akan menceritakan sejumlah hal yang ada di dalam Singhalovada Sutta. Di dalam Singhalovada Sutta itu ada diceritakan lima tanggung jawab atau lima kewajiban dari seorang putra dan juga lima pengharapan dari seorang orang tua. So that is five duty of son and daughter as so as a son and daughter they must look after to their father and mother. They must provide their whatever they need of father and mother. Also, son and daughter, they must keep or they must respect the good custom or tradition of father and mother. Also, son and daughter should be worthy of inheritance. And when the last one, the fifth one is, when father mother pass away, so son and daughter must do their meritorious deed and share to their departed parents. Jadi dikatakan bahwa seorang anak memiliki lima kewajiban. Pertama adalah menjaga atau menjaga orang tuanya atau memelihara orang tuanya, kemudian menyediakan kebutuhan orang tuanya, kemudian menjaga dan menghormati kebiasaan atau tradisi baik yang ada di dalam keluarga mereka, kemudian anaknya juga seyogianya membuat diri mereka layak untuk menerima harta kekayaan yang diwariskan. Kemudian yang kelima adalah apabila orang tuanya sudah meninggal dunia, maka mereka seyogianya melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua mereka. So that also another way Buddha explain five expectation of father and mother. What are the five expectations? Because you see, here also, not listener, some are, so the father, mother also including. Because of that, you may understand. Because the first one is, because father and mother, they have looked after and take care of their son and daughter from getting out of mother womb, so up to the adult level. So father and mother, they have taken care, they have looked after their son and daughter. Because of that, so when they are old, they expect son and daughter, they will take care, they will look after to them. Kemudian, lima pengharapan orang tua. Saya menjelaskan di sini karena di sini yang hadir di sini juga ada orang tua yang memiliki anak-anak. Jadi kelima pengharapan orang tua yang pertama adalah karena sejak berada di dalam kandungan, orang tua kita sudah berusaha untuk menjaga kita dengan baik sampai kita menginjak usia dewasa. Oleh karena itu, demikian pula orang tua kita mengharapkan nantinya setelah mereka menginjak usia tua, mereka juga akan dipelihara dan dijaga oleh anak-anak mereka. Another one is, the second one is, father and mother, they perform or they carry out whatever affair of son and daughter, so look like the education or health or marriage or, so because of that, father and mother, when they were old, they also they expect, because of we could not perform, we could not carry out our own self affair, son and daughter, they will help and they will carry out our affair, whatever we need. Kemudian pengharapan yang kedua adalah orang tua berpikir bahwa pada saat anak-anak kita masih kecil, kita sudah melakukan sesuatu untuk pendidikan mereka. Kita sudah berusaha untuk mencarikan pasangan untuk mereka dan melakukan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, nantinya ketika berusia lanjut, kita juga mengharapkan nanti urusan-urusan kita bisa dilakukan oleh anak-anak. The third one is, son and daughter, they will carry out, they will perform the good custom and tradition of parents, father and mother, look like the annual year, offering the requisite to the monk or to the social welfare or like that way. So son and daughter, they will maintain, they will carry out the good custom and tradition of father and mother. Yang ketiga adalah pengharapan orang tua terhadap anak-anak mereka agar bisa memelihara kebiasaan dan tradisi yang baik dari keluarga mereka. Misalnya setiap tahun melakukan dana, kemudian melakukan suatu suatu perbuatan baik yang bersifat sosial dan lain sebagainya. The fourth one is, the fourth expectation is, father and mother, they expect son and daughter, they will become the wealthy of inheritance, and after accepting, they can manage, they can perform successfully their business and the job. Yang keempat adalah pengharapan orang tua agar anak-anak mereka layak menerima harta warisan mereka, sehingga nantinya mereka bisa berhasil menjalankan usaha-usaha mereka. Here also the wealthy mean wealthy of inheritance. So wealthy is very important, because you see some son and daughter, so they think after accepting their father mother inheritance, they are the wealthy. Really they are not wealthy just accepting. After accepting father mother inheritance, they must look after, they must provide whatever they are need, and also they must share the merit when their father mother pass away also. That only they are the wealthy, because some daughter and some after accepting, they don't care, they look after their father and mother, they send to the old age home, and even 1 month or 1 year also They never go and see again. They don't look up there. Really, they are not worthy of inheritance. Di sini dikatakan layak menerima warisan. Layak di sini ini penting karena seringkali dikatakan apabila sang anak sudah menerima harta warisan, dikatakan itu sudah merupakan suatu kelayakan. Tapi sesungguhnya mereka belum bisa dikatakan layak menerima warisan. Karena kalau dikatakan layak menerima warisan, maka mereka harus memelihara kedua orang tua mereka, harus menyediakan kebutuhan hidup orang tua mereka. Kalau orang tua mereka sudah meninggal dunia, mereka harus melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua mereka. Jadi bukan setelah menerima lantas mengabaikan atau tidak memperhatikan lagi kedua orang tuanya, bahkan mengirim orang tua mereka ke panti jompo, bahkan sampai 1-2 tahun tidak menjenguk orang tua mereka yang ada di panti jompo. Orang-orang demikian dikatakan tidak layak menerima harta warisan. The fifth one is when the father mother pass away, unfortunately, if they reach in the lower ranks, they expect son and daughter, after accepting their wealth and they will do the meritorious deep almsgiving or other wholesome action, and they will share the merit to them to escape from the lower state. Kemudian pengharapan yang kelima adalah apabila misalnya kedua orang tuanya setelah meninggal terlahir di alam yang rendah, alam yang tidak bahagia, maka anak-anaknya diharapkan seyogianya melakukan pelimpahan jasa untuk kedua orang tuanya, dengan harapan agar kedua orang tua mereka bisa terbebas dari alam yang tidak bahagia. So because of that, really, we must do the meritorious deeds to our elderly person, father, mother, or grandfather and grandmother, or to other the friends and relatives and also family member also. But here also, really, you consider, I have already told you, the Janu Soni Sotra and the Kimi Linda, even we share the merit also. Sometimes, if they reach the hell, or if they reach animal realms, or if they reach because of good karma, so Dewa wa or human wa, so they could not gain this merit. Because of that, really, so still father mother are alive, so we should do them to perform the meritoria is the better way, the best way. Jadi kita seyogianya melakukan jasa, melakukan pelimpahan jasa-jasa kebajikan kepada orang tua, kakek nenek yang telah meninggal, kepada sanak famili yang telah meninggal, kepada sahabat-sahabat yang telah meninggal. Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Janu Soni Sutta, juga dari tanya jawab Raja Milinda dengan Biku Naga Sena, kita tahu bahwa mereka yang terlahir di alam neraka, mereka yang terlahir di alam hewan, mereka yang karena perbuatan baik mereka terlahir di alam dewa atau alam manusia, mereka-mereka ini tidak bisa mendapatkan pelimpahan jasa kebajikan kita. Oleh karena itu, semasa orang tua atau sanak famili masih hidup, kita seyogianya melakukan perbuatan baik untuk mereka. Itulah cara yang terbaik. So because of that, if father, mother, they could not do their almsgiving, son and daughter should arrange to do their almsgiving. If father, mother, they could not take their moral precept, should arrange to take their moral precept and to teach them how to take their moral precept. If father and mother, they could not do their samatha and vipassana meditation, son and daughter should arrange to do their meditation. That way only we can help them. And also, because of, no, in their present moment, in their hand, they can make the provisions for their life. Therefore, this is the best way helping to them. Even so, better than they after pass away doing the merits. Oleh karena itu, ketika orang tua kita tidak bisa melakukan berbagai jasa-jasa kebajikan, anak-anaknya seyogianya mengatur sedemikian rupa atau berbuat sedemikian rupa sehingga orang tuanya bisa melakukan jasa-jasa kebajikan. Apabila orang tuanya tidak mau berdana, maka anaknya seyogianya berupaya bagaimana caranya agar orang tuanya mau berdana. Kemudian apabila orang tuanya tidak mau menjalankan sila, maka anaknya seyogianya berupaya agar orang tuanya bersedia untuk menjalankan sila. Kalau orang tuanya tidak mau berlatih meditasi samatha vipassana, maka anaknya seyogianya berupaya agar orang tuanya mau berlatih meditasi samatha dan vipassana. Hanya dengan cara itulah sebagai anak bisa membantu menolong orang tuanya. Dan hanya dengan melakukan dengan tangan sendiri, barulah seseorang bisa menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Ini jauh lebih baik daripada setelah meninggal baru kita melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Also, if father mother, they could not know the righteous knowledge or righteous dhamma, so you should teach or you should explain to understand the righteous dhamma, and also you should arrange to listen the Buddha discourse righteously. Then only they can cultivate their merit and they can make their provisions for their round of their rebirth up to attainment of their nirvana. Another one also, today you have done the meritorious deed also a lot. Really, if you want to help, if you want to share the merits to the departed father, mother or kinsman or blood relation or friends and follow, so you should do meritorious deed, dana or sila or meditation happily. Also, because of, you have done the meritorious deed also, you should make the aspirations so to free from the suffering of departed beloved one again and again, and also you make the aspiration to attainment of the nirvana. And because of today, so you have done there so many meritorious deeds, dana, sila, bhavana, and service, the social service and religious service, also respect and revere to the elderly person. Also, you share the merit and you rejoin the other merits. Also, you have listening the discourse and also you teach the other, and also you are strengthening the right view. Because of 10 meritorious deeds, may you be free from all of the suffering and may you attain the supreme bliss of the nirvana. Jadi, apabila orang tua atau sanak famili kita tidak mengetahui dhamma dengan baik, kita seyogianya mengajarkan dhamma kepada mereka. Kita seyogianya berupaya sedemikian rupa sehingga mereka bisa memahami, bisa mengetahui sabda-sabda Sang Buddha. Dengan cara demikianlah mereka baru bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikan ini, bisa mendapatkan manfaat dari ini, bisa mendapatkan bekal untuk kehidupan selanjutnya sampai akhirnya mencapai di mana nibbana. Kita semuanya ingin melakukan pelimpahan jasa terhadap orang tua, sanak famili atau sahabat-sahabat yang telah meninggal. Oleh karena itu, kita siogyanya banyak melakukan dana, sila, dan berlatih meditasi, melakukannya dengan bahagia, dengan senang hati. Kemudian kita juga mengharapkan orang tua atau sanak famili yang telah meninggal mendoakan sanak famili yang telah meninggal, kemudian juga mengharapkan mereka bisa juga mencapai nibbana. Kita semua di sini sudah melakukan berbagai perbuatan baik, misalnya melakukan berbagai pelayanan atau weya waca. Kemudian juga kita sudah melakukan penghormatan terhadap mereka yang layak dihormati. Kita sudah melakukan pelimpahan jasa. Kita juga sudah turut berbahagia atas perbuatan baik yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kita di sini juga sudah mendengarkan dhamma desana. Kita sudah juga mencoba untuk mengajarkan dhamma kepada pihak yang lain. Kita juga berusaha untuk meluruskan pandangan kita, menjadi membuat kita memiliki pandangan yang benar. Semoga dengan semua jasa-jasa kebajikan ini, kita bisa terbebas dari berbagai penderitaan dan akhirnya mencapai nibbana. So now we should share to the departed one. So please we will recite. Imaya Imaya Dhammanu Dhammapadipadiya Buddham Pujjami Imaya Dhammanu Dhammapadipadiya Dhammam Pujjami Imaya Dhammanu Dhammapadipadiya Sangham Pujjami Adha Imaya Patipatiya Jati Jara Praji Maranama Parik Mongchisami Idame Pongnya Asowekaya Wahan Hodu Idame Pongnya Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Pungnya Bhagam Sabha Satanam Bhajima Desabhi Mesamam Pungnya Bhagam Lavantu Saru Saru Saru. Semoga dengan praktik dhamma yang benar dari saya ini, atau dengan praktik dhamma yang benar dari saya ini, saya memuja Buddha. Dengan praktik dhamma yang benar ini, saya memuja dhamma. Dengan praktik dhamma yang benar ini, saya memuja Sangha. Semoga dengan praktik dhamma yang benar ini, saya terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa saya menuju berakhirnya kotoran batin. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal bagi saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini turut melimpah ke semua makhluk hidup, semoga mereka mendapatkannya secara rata.